Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin alladhi li ajlihi khuliqal insan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'at tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para konco-konco, jamaah pengawasan kitab ikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah, kita saged kepanggih malih wonten ing acara pengawasan menika. Mandar muga kula kali panjenengan bisa mengamalkan isinya kitab ikam dengan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sak menika tasih tetap dateng halaman yang nomor 9. Halaman 91, tengah 10 garis dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu utawi salat iku mahalul munajat panggonane bisik-bisik. Ai munajatil abdi tegese bisik-bisik kaula li rabbi maring kaula maring pangerane abet bi idhari sifatihi kelawan ngetokaken pira-pira sifati Allah ka rabbihi al-jamilati kang bagus. Min rahmatihi saking rahmatir rob lil ibadi maring biro-biro kaulo. Watarbiyatihi lan oleh didik rob lil alamina maring wong alam kape. Wa mulkihi lan oleh ngemiliki rob, oleh ngeratoni rob, yaumadini in dalam tino walasan. Ila ghairi dhalika inggo maring liane mengkunungkunu rahmatihi lil ibad. Minasifati bayani biro-biro sifat. Wa munajatir rabbi lan munajat ing pangeran. Lahu lan munajati Allah, munajati pangeran lahu maring abad. Bima kelawan barang. Yulki kang nibaaken sapa rabbu ing ma fi sirrihi ing dalem atine rabb minal ulumi bayane biro-biro ilmu al-wahbiyati kang bangsa peparing wal asrori lan biro-biro rahasia al-irfaniyati kang bangsa pengeweruh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, taune ke musonep, as-shalatu mahallul munajat. Utawi salat niku adalah tempatnya bisik-bisik, tempate bisik-bisike bisik-bisike kaula dateng ngarsane Gusti Allah. Dadi lek sampean kepengin bisik-bisik nang Allah ya nganggo salat. Apa sing kate dibisikno? Bisikno niku bi idhari sifatihi al-jamilah. Kelawan ngetokaken piro-piro sifati Allah sing bagus. Contone, kula kali panjenengan melaksanakan sholat, kait tutuk datang kalimat takbir, kita sudah memuji Allah, menyebut Allah dengan sifatnya yang indah. Napa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ndak kate njaluk wis sampean. Ono di sembahyang niku wis, itulah tempatnya sampean bisik-bisik nang Gusti Allah. Sampean njaluk apa? Ono di sembahyang iku panggenane wis. Bukan berarti krono sholat niku mahalil munajat sampean ana disembahyang nang Gusti Allah nyauk kangge nglunasi utang. Ngawur ae. Ya mboten. Kita baca bacaan yang ada dalam sholat itu saja itu jenenge bisik-bisik nang Gusti Allah. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillahi للذي فضر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. Itu semuanya adalah doa yang kita bisikkan, kita panjatkan datang ngarsane Gusti Allah. Kabira walhamdulillah, Allah Maha Besar. Mana ni kabira ni mboten? Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah. Pada waktu siang dan pada waktu sore, pada waktu pagi dan pada waktu malam, ini bisik-bisik kula panjenengan datang Gusti Allah. Ya njaluk lewat kalimat niku, kok sik durung ana ndik Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Allah aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta tolong. Lah niki, lek wis nyembahi nang Gusti Allah, njaluk tulungi nang Gusti Allah, apa mawon di mana kita butuh pertolongan, pasti Allah akan menolong kita. Ndak katik ndonga, ndak ngaten, ndak apa-apa. Cuma kula mbek sampeyan iki ndonga, iku krono oleh perintah saking Gusti Allah sing rupa ud'uni astajib lakum. Moco solawat, moco subhanallah, dubura kulli salatin niku ya perintah saking Gusti Allah. Nek perkara munajat sing paling tepak panggenane ya wis nek sembahyang niku. Kula kali panjenengan nek kepengin kepethuk wong gedhe, kepengin kepethuk Pak Bupati pamane, kepengin kepethuk Pak Gubernur, mestinya kita ini mencari lowongan waktu. Sing enak lek kepethuk karo Pak Gubernur kuwi jam piro enake? Dina apa? Tanggal piro? Mestine ngoten. Kalau sudah begitu, maka kita bisa mengatur, kita bisa ketemu dengan orang besar itu sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Engko lek wis ketemu tanggal kita moro, wah kita nyawis-nyawis nemunan klambine sing apik. Oh, jenenge katene kepethuk wong gedhe. Jenenge katene kepethuk wong hebat, klambine klambi sing anyar. Minyakan, minyak wangian supaya awake ndak mambu tengi. Ala kelek basi ndak adus sembayang ngadep nang Gusti Allah. Pantes ngono iku. Ya sampeyan ngenangen dhewe, rasane koyok-koyok iki lho mboten pantes. Lah kula kali panjenengan nang Allah wis dikeki tempat, dikeki waktu. Kon lek kepengin kepethuk aku jar Gusti Allah. Ya nek sembayang iku sing apik carane sembayang. Krono nek sembayang itulah tempatnya kita mengajukan proposal dateng ngarsane Gusti Allah. Apa mawon proposale? Ya proposal sing paling penting iku slamet donya akhirat. Ndak kate gawe surat, ndak kate gawe apa, Cak. Lek sampean kepengin kepethuk Gusti Allah, ya wis niku nis, as-shalatu mahallul munajat. Salat itu adalah tempatnya munajat. Panggenane bisik-bisik nang Gusti Allah. Bisik-bisike bi izhari sifatihil jamilah dengan menampakkan beberapa sifatnya Allah yang bagus. Napa? Min rahmatihil ibad wa tarbiyatihil alamin wa mulki yaumiddin. Ini kan isinya yang ada di Al-Qur'an di Fatihah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dan seterusnya. Ini adalah namanya kita munajat datang Gusti Allah. Sesuai dengan isi-isi zikir, bacaan-bacaan yang dibaca di dalam Al-Qur'an. Iku panggilan munajat. Ini kula sampeyan ngaturaken datang Pak Presiden, Pak Presiden. Saya minta tolong ini, saya akan membangun masjid, tolong ini. Niki proposal kula, tolong dengan rekom. Ya wis. Nah, itu waktunya tertentu. Wah, nang presiden jangan urus. Kiai itu kok nang presiden gawe klambi sing paling anyar. Lek nang presiden gawe klambi anyar, lek nang pangeran kaosan tok. Ya iku jenenge kewalik, Cak. Mosok pangeran kate kalah karo presiden. Wong presiden iku ngentutan. Ini ndak adus sampeyan bahasin nek Gusti Allah enggak butuh sama itu. Jelas mulyaan Gusti Allah ketimbang presiden lho. Lek wis mulyaan Gusti Allah, mengapa kalau kita menghadap orang-orang yang pangkat kok harus memakai baju yang rapi, sedangkan ketika kita menghadap datang Allah Subhanahu wa taala, kita ini menggunakan baju yang sederhana. Keliru mestine mboten ngoten. Mestine lho. Panjenengan lek ngadep nang Gusti Allah mestine klambine sing apik, bajunya yang bagus. Ngoten mestine. Ngadep nang Gusti Allah kok sak karepan. Ngadep nang Gusti Allah kok klambene ndak kena. Lah niku lho. Nah, di dalam sholat itulah satu-satunya tempat kita bisa munajat karo Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada tempat-tempat yang lain. Satu yang kedua, wa munajatur rabbilahu, dan Allah juga memunajati hambanya pada saat sholat. Dadi nek sholat niku interaktif. Dialog interaktif kita hanya ada di dalam sholat. Kita bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun bisa berdialog dengan kita. Kita bisa menyampaikan apa yang akan kita sampaikan. Allah akan menyampaikan segala jawabannya kepada kita. Iku ono nek sembahyang. Ketine sembahyang niku lengkap. Salah ya wis merseni nang ati. Yo sik ndadekno tempat ngobrol lah istilahnya. Ngobrol kalau Gusti Allah. Mosok nang Gusti Allah ngobrol. Lah iya. Cuma namanya bukan ngobrol. Kalau ngobrol itu lah sak koncoan, kaya arek lungo-lungo nek gerdu ambek main-main sekah, kok iku jenenge ngobrol. Lek nang Gusti Allah menghaturkan sebo, menghaturkan diri kita semuanya kepada Allah, kita mengucapkan sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan dalam hati. Allah menjawabnya dengan sepenuhnya. Kujenengan tempatin munajah kita kepada Allah, dan Allah munajat kepada kita. Wa munajatir rabbi bima yulkihi, dengan sesuatu yang akan diberikan oleh Allah dalam hati manusia. Wong niku lek sembayangi api, atine dikeki ae bisik-bisik nang Allah. Walaupun intinya sekalipun kita sering dibisiki oleh Allah karena sholat kita ini bersih, lek wong niku wis tutuk nang pangkat, ya dikei nang Gusti Allah. Lah krana wis tutuk nang pangkate, maka setiap sesuatu yang tersirat di dalam hatinya itu tidak boleh dikeluarkan semua kepada orang. Ini adalah rahasia ilahi jenenge. Lu lek wis rahasia ilahi, tidak semua orang diberitahu rahasia ilahi itu. Yang diberitahu tentang rahasia ilahi hanya orang-orang tertentu saja. Orang yang tidak sampai kepada kelasnya, dia tidak akan diberi rahasia ilahi dening Allah Subhanahu wa taala. Lek wis tutuk nang kelas iki diparingi rahasia ilahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Diparingi ilmu-ilmu wahbiyah, ilmu-ilmu laduni, durung belajar ngerti dhisik. Krana apa? Krana atine bersih. Panggenane ana ndi? Panggenane ana ndi sembahyang. Tempatnya ada di dalam salat. Allah akan memberikan segalanya kepada kita cukup disampaikan di dalam salat. Konjo kula mek sampeyan njaluk tanda tangan. Saya minta ini, tanda tangan ini bupati, tanda tangan ini gubernur, tanda tangan ini presiden. Lek nek sembahyang ini tanda tangan ini Gusti Allah akan diberikan kepada kita saat kita melaksanakan salat. Njaluk opo ae sampeyan? Nek sembahyang iku wis cak. Sampeyan njaluk dagangane laris. Ojo muni dagangane laris dak atik wis. Sampeyan maca sembah. Maca wiritan-wiritan, wacanan-wacanan sing ana nek njero sembahyang sampeyan waca kabeh. Iku jenenge wis munajat karo Gusti Allah. Munajat ni kumpulan jenenge. Lek sampeyan kepengin kepethuk nang uang, ya kaya mangiko waktu lek kepethuk nang Gusti Allah ya iki wis. Mergane ta lek sembahyang ku sing apik, pakaiane ya sing apik, carane ge sing apik, sing dipangan ayo sing halal, lek ndak halal aja dipangan. Ngoten lho. Iku jenenge wong bagus. Salatnya juga berarti bagus itu. Wal asrar al irfaniyah dan rahasia-rahasia yang bangsa pengetahuan itu akan diberitahukan kepada kita. Ya ono di sembahyang niku Allah lek ngekei. Ono wong teko nang wis sampean arek iki niat elek. Ngerti sampean? Arek iki niat apik, ngerti? Cuma tidak ditokno krono ini adalah merupakan rahasia ilahi. Sekali lagi rahasia ilahi. Wa ma'dinul masofati naja yunaji munajatan sofa yusofi musofatan musofatan. Niki jamae. Wa ma'dinul musofati lan pendemane asih-asian. Ait tawadudi tegese asih-asian. Tawadada. Ya tawadadu tawadudan. Kasih sayang. Ai musofatil abdi tegesik asih asiane kaulo lirebihi maring pangerane abet bitawajuhi kelawan adep ngadepe abet ilahi maring rob bikuliyati kelawan sekabehane abet kelawan awake abet wa ikbali lan madepe abet alaihi ing atase rob bi awalimi kelawan piro-piro alami abet awake abet niki adzahirati kang zahir apa awalim wal batina tilan kang batil batin apa awalin hatta layah talija enggo ora tersirat enggo ora obah fisirihi ing dalam atini abet apa ghairuhu liyane rob. Dadi salat ini adalah merupakan ma'dinul masofat, tempat pendemane asih-asian. Pian leke duwe pacar, mungkin kalau kita akan bercinta-cinta, bercengkrama, jadian, melanjutkan cintanya seneng-senengan itu mungkin lek sampean mbok ono di taman-taman ndi ngoten. Ada di tempat-tempat yang pemandangannya sangat indah sehingga sangat mendukung pada situasi yang sedang Anda alami. Niku lek panjenengan kepengin kepethuk karo pacare, ono di pegunungan, ono di pantai-pantai, ono di pinggir-pinggir kali, itu kalau dengan pacar. Tapi kalau dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita coro munajat, coro kita akan musofat, akan bercengkrama, akan berkasih sayang dengan Allah cukup di waktu sholat. Jadi minangka wong ketemu karo sirsirane, ya ketemu karo Allah ku ono ndek sholat. Lek sampean ono ndek sholat iku mang ndak kroso nikmat, berarti sampean ndak kepethuk karo Gusti Allah. Atau kepethuk karo Gusti Allah tapi sampean ndak cinta nang Gusti Allah. Lek sampean cinta nang Gusti Allah, sampean seneng melaksanakan sholat. Hatinya dingin, rasanya tenang, sejuk, sholatnya tidak ingin cepat selesai. Karena apa? Karena sholat ini adalah tempatnya kita berkasih sayang, bercumbu mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngerasa no enake ibadah iku ono di sholat. Kepethuk karo Gusti Allah, ketemu dengan zat yang sangat dia cintai, yang sangat dia cintai, yang sangat dia sayangi. Allah mandar muku kulo kali panjenengan bisa menjadi orang yang betul-betul bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Jadi sehingga kita bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Kula bisa main iso sembahyang. Asyik, tenang, adem, tentrem. Kaya apa kalau sampean ini kulik kepedok kalau sisirani. Seperti kita bertemu dengan orang yang sangat kita cintai. Allahumma ja'alna minhum. Mandar muka kula ambik panjenengan. Tidak deno uang sing iso sembayang dengan punya perasaan seperti orang yang sedang bercumbuh mesra dengan kekasihnya. Tidak ingin cepat selesai. Tidak kepingin cepat mari. Allahumma amin. Kula yakin lek panjenengan gak ada keinginan seperti ini. Panjenengan ya gak ubahnya seperti orang ketemu pacarnya. Senang. Tapi bagi orang yang jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan melaksanakan sholat dengan sangat berat sekali. Inna sholata kanat lakabiratan illa alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu sangat berat sekali dilakukannya kecuali bagi orang yang khusyuk. Lek wong niku khusyuk berarti dia iku anteng kepedulian Gusti Allah non disembahyang. Koyok wong kepedhok bojone anyar-anyaran ngoten. Seneng nang ati sembarang ndak ketemu rasane kabeh. Lali ilang, lapar hilang, dahaga hilang, haus semuanya jadi segar. Lapar jadi kenyang karena ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lapar jadi kenyang karena berjumpa kekasih. Carane kama kola Bung Haji Roma Irama. Itu hanya syair. Cuma ini kalau kita bisa ngeterapakan wonten dek sembahyang, panjenengan menjadi orang yang hebat. Karena apa? Karena as-salat mahalul munajat wa ma'dinul masofat. Salat itu adalah tempat kita munajat dengan Allah dan Allah munajat dengan kita. Dan juga tempatnya kita berjumbu mesra dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lho niki lho isine kitab hikam. Wong ngarani kadang-kadang lek mari ngaji kitab hikam ya ndak sembayang. Ngaji hikam apa iku? Hikam cap kepiting. Lek wong mari ngaji kitab hikam niku salate nang Gusti Allah tambah mesra karena dia menyadari bahwa di dalam kitab sulam itu ada keterangannya seperti itu. Ojo dipek hanya nurullah istazhara fi khalqihi wa dhaharal atharu bi dhuhurihi. Ojo iku tok sing dijeke. Buntung-buntung sampean ngaji kitab hikam dijeke kuping tok. Menungso sampean jekek kuping tok wedi sampean. Lek nekakno menungso sampean tekakno sak wonge, sak awake, sak sikile, sak wetenge, sak cangkeme, sak irunge, baru kita lihat kalau orang yang ganteng kita senang, kalau kita orangnya cantik kita senang. Lah wonge ayu, ditakokne opo sampean kok seneng nang aku seneng nang sampean iku mergo aku seneng ndelok pipine tok. Sampean iris pipine. Terus digawa nang omahe sampean diwadahi plastik, arep sampean nang pipine cewek niku. Lah arep. Kita mencintai seorang cewek yang cantik karena dia itu lengkap dan tubuhnya lengkap karo awake, lengkap karo api hati ini. Api hati. Lek mek seneng nang pipine tok dijekik pipine digoreng koyo tempe, nek kok lemen kok ngon mangan. Nah, orang belajar kitab hikam juga seperti itu. Jangan diambil sebelah saja, jangan diambil satu anggota saja, tapi yang lain juga kita perlu memperhatikannya. Mantar muka kula kali panjenengan bisa menjadikan salat itu sebagai maktinul masofat, menjadi tempat bercumbuh mesra, berkasih sayang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berpacaran dengan Allah. Allah ngongkon iku ngongkon pacaran. Tapi pacaran karo pangeran. Ndek ndi lek pacaran karo pangeran. Ndek sembahyang. Sampean lho cak. Lek kepethuk sir-sirane. Kepingin dang mari apa ngisak suwi-suwi ini. Ya jelas jawabannya. Aku lek kepethuk pacar iku satu hari sebagaimana. Sedino iku lho. Rasanya kaya. Masya Allah. Ndak anak karo di setahun ndak kroso. Tapi lek pisah. Sedino rasanya setahun. Tapi lek ketemu. Sedino kaya setengah jam. Nah, orang bercumbu mesra, berpacaran dengan Allah juga seperti itu. Wah, ngaji ku kok jorok, mosok karo Allah pacaran. Loh, kenapa? Kata-kata pacaran adalah kata-kata yang sangat indah sekali. Wong sir-siran, orang bercumbu mesra sangat indah sekali. Cuman, nun sewu, kadang-kadang orang meletakkan kata-kata pacaran ini pada tempat yang bukan semestinya. Waduh karo ganja nih. Ganja itu terlarang kalau digunakan, kalau disalahgunakan. Tapi kalau tidak disalahgunakan bisa jadi obat. Jangan suka menyalahgunakan obat. Lek menyalahgunakan obat keliru. Satu pil namanya. Manjur untuk menghilangkan sakit perut. Atau sakit batuk. Sampai ndak loro watuk, ndak loro weteng, moro nguntal, sakoboan. Ya mati ya. Ini namanya menyalahgunakan obat. Nah kita juga begitu. Kata-kata pacaran. Bagus kata pacaran itu. Yok nopo hukumi pacaran. Lu ndelok pacaran nih. Ini pacaran karo bojone dhewe. Bagus. Ini pacaran karo wong liya. Ya dosa kalau enggak ada niatan untuk dilanjutkan. Lebih-lebih. Kita berpacaran dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wah. Hebat sampean ini. Dadi wali sampean. Lek iso pacaran karo Allah. Dinikmati. Dihayati. Kula mek sampean kepethuk nang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan takbir. Allahu Akbar. Rasa no, ya apa lek sampean berpelukan dengan kekasihnya. Juga rasakan seperti itu. Ojo mek kape enak itu. Nuwun sewu panjenengan pacaran karo wong. Sampean ngesun. Ngesun iku dirasakno enak itu. Ojo dirasakno enak. Rasakan damainya ke hati. Ya apa rasanya damai bersama dengan seorang kekasih. Kita bercumbu mesra. Lah kepethuk karo Allah ya ngoten. panjenengan takbir seakan-akan Allah ada di dalam kita, seakan Allah sudah menyatu dengan kita. Yuk nopo nikmati. Lho lek wis kita bisa menghayati seperti ini, kita lagon-lagon menyanyikan lagu-lagu yang bernadakan Tuhan, bernadakan ibadah, yo seneng. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kita baca sholawat itu seakan-akan sudah masuk dalam hati kita. Tadi wacanannya ini gue enak, Cak. Tak ampiang ngoten. Sampean tahu puisi? Puisi percintaan itu kalau dibaca oleh anak kecil malah jadi lelucon. Anak kecil baru umur 5 tahun membaca puisi percintaan. Diwoco dadi lomba ono ning imtihan. Uang guyu kabeh. Tapi ketika yang membaca puisi itu adalah orang yang kasmaran, wah iki gunung meledos. Nggih, kenapa? Karena dia membaca sambil menghayati isinya. Begitu juga orang yang sholat menghadap datang Allah Subhanahu wa taala, lek sembayange ku sembayang tingkat TK, yang guyu tok sembayange. Tidak terlihat bias. Nopo bias ini? Kalau tidak ngerti bias ini. Pengaruhnya tidak begitu kuat. Cari bahasa itu yang desa ini signifikan. Jadi pengaruhnya sholat kepada kita itu tidak signifikan. Tidak menanjak tinggi. Nopo. Sembayang ini sembayang tika. Tapi ketika sembayang itu dilakukan orang yang sudah sampai kelasnya. Masya Allah. Sangat indah sekali. Kenapa? Karena itu adalah tempatnya munajat. Dan ma'dinul masofat tempatnya bercumbuh rayu. Bercumbuh mesra dengan sang kholik. Zat yang menciptakan diri kita. Semoga kita menjadi orang yang mampu melaksanakan sholat zuhiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Bahkan wonten dawuh ni, wa fi ba'dil akhbar annal abda idza qama ila sholati rafa'allahu alhijaba bainahu wa bainahu wa wajahahu biwajhihi. Ketika seorang hamba berdiri hendak melaksanakan ibadah sholat, maka rafa'allahu alhijaba, hijab penghalang antara dia dengan Allah akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan bisa langsung menghadap Allah, melihat dengan mata kepala. Ini ku wonten hadis niku. Sono dijawab nang kanca-kanca, lah kula lek sembahyang kok ndak ketok apa-apa. Lah sampean merem. Mboten merem, kula melek. Iya, matane tok sing melek. Mata kepala kita melek, tapi hati kita terpejam. Jadi kita enggak bisa melihat Allah. Dipun aturakan teng Al-Qur'an. Lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu punya hati, tapi hatinya enggak punya perasaan. Ngerti enggak punya perasaan? Tegoan. Bercinta-bercinta ditinggal. Bercinta-bercinta ditinggal. Istilahnya orang sekarang itu hidung belang. Sampean karo Allah ya ngono, Cak. Sembayang Allahu Akbar khusu-khusu mari ngono mule nyolong sandal. Itu namanya manusia hidung belang. Jarene wis janji cinta nang Gusti Allah, tetapi dhek iku sik nglakoni maksiat. Jarene cinta nang Gusti Allah, tapi dia enggak mau bertobat dengan sebaik-baiknya. Lek sembahyang Allahu Akbar jarene cinta Gusti, cinta tang panjenengan ya Allah, kulung tentang panjenengan. Tapi mari ngono sing kelakuane nyopet yo pancet nyopet, sing kelakuane nyolongan yo pancet nyolongan, sing kelakuane mabukan yo pancet mabukan. Itu namanya manusia hidung belang, enggak cinta 100% datang Allah. Mari bercinta dengan ini, cinta dengan yang ini, cinta dengan yang ini, cinta dengan yang ini. Sampeyan dolok ndik dunyo ini enggak ada orang perempuan yang mau dimadu. Allah kepada kita juga seperti itu. Allah cintanya kepada kita melebihi cinta seorang ibu. Bukan hanya seorang pacar, tapi ibu pun kalah dengan cintanya Allah kepada kita. Allah mencintai kita dengan sepenuhnya. Kalau kita mendekat kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan mendekat kita satu depa. Tapi kalau Allah mendatangi kita dengan cara berjalan, maka Allah akan mendatangi kita dengan lari. Kenapa? Karena Allah lebih mencintai kepada kita dibandingkan dengan kekasih kita yang manapun. Lu cintanya Allah kepada kita seperti itu, apakah akan kita tinggalkan? Terus kalau kita mengingkari cintanya Allah, maka kita dikatakan orang yang mengkhianati. Kalau ada istilah hidung belang kepada dunia, kepada manusia, kepada Allah sangat melebihi dari yang namanya hidung belang. Jadi cinta hidung belang kudu tuh menang menung sotok ya. Lek arek wedok sing diaran hidung belang ku pacare lek pacaran karo wong liya jenenge hidung belang. Lek karo Allah, lek ana wong janji salat mantep cinta nang Allah mari ngono penggaweane maksiat maning. Ya iku ya jenenge hidung belang. Jarene cinta nang Allah tapi ini kok sir-siran ambek wong. Jarene cinta nang bojone kok ndolek maning. Hidung belang jarene sing wedok. Jare Allah nggih ngoten. Wa ghiratullah maharimuhu. Kecemburuan Allah itu terletak pada sesuatu yang mengharamkan, yang diharamkan oleh Allah. Jadi Allah niku duwe maru, kok cara maru nggih. Marune Allah niku barang yang diharamkan oleh Allah. Dan Allah sangat tidak senang kalau sampean melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Lek sampean kepengin diarani cinta yang setia kepada Allah, mari, nun sewu istilahnya kok andai kata kawin ya. Ketika kita menjadi satu bercinta bermesra dengan Allah, jangan bercinta dengan yang lainnya Allah. Apa lainnya Allah? Barang yang diharamkan. Nah kalau dengan barang bagus bukan berarti itu dimadu. Karena itu adalah jenis perintahnya Allah. Matan. Milo, saking menikah mantan muka kulo kali panjenengan bisa menjadi orang yang bisa-bisa betul. Yang bisa betul-betul berhadapan langsung dengan Allah. Caranya bercinta dengan Allah. Bitawajuhihi ilaihi. Dengan berhadapan-hadapan langsung dengan Allah. Dan menghadap dengan seluruh segenap tubuh kita. Zohiroh wal batinah. Hatta layah tali jafi sirhi wairu. Hingga di dalam hati kita tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bergetar, tidak ada yang tersirat selain Allah. Wong lek cinta lah ngoten. Di hati niku ndak ana liyane niku. Sampean mencintai lemari pamane. Sampean hanya akan ada dalam bayangan sampean tu lemari. Sampean cinta kepada orang laki-laki namanya Zaid. Di hati niku sing ono Zaid tok. Aku mau makan, ingat Zaid. Aku mau mandi, ingat Zaid. Semuanya ingat Zaid. Lulik sampean ingat nang Allah. Cinta nang Allah. Ya kudu ngoten. Katini atus kudu eling pengiaran. Artinya apa? Ya atus sesuai dengan undang-undangnya. Kita mau kumpul dengan orang perempuan. Kita ingat Allah. Artinya gimana? Kita kumpul dengan orang perempuan. Ya kita nikah. Kita kumpul dengan kawan. Kita harus ingat Allah. Caranya? Ya kita harus baik kepada kawan. Ojo suudzon. Ojo ngerasani. Kita harus mencintai orang mukmin sebagaimana mencintai diri kita sendiri. La yuhibbu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Manusia tidak akan dikatakan beriman dengan sempurna kalau tidak mencintai sesama saudara mukminnya seperti mencintai dirinya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mungkin namung menika ingkang saged kula aturake. Mantar muka datoso pengawasan yang kang wonten manfaati fitini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyakum wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.